الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Setelah kita menjelaskan mengenai definisi tauhid dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i, begitu pula pembagian tauhid yang telah disebutkan oleh ahli sunnati wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menyebutkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhid al-asma' wa sifat. Dan pembagian ini berdasarkan nas, berdasarkan dalil dengan hujjah, baik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam. Akan tetapi di sana terdapat dari kalangan ahlul bid'ati wal ahwa, mereka berusaha untuk menambah, untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka menambah bahwasanya tauhid tidak hanya tiga saja. Maka selain dari tiga macam tauhid, ini dihukumi oleh para ulama sebagai perkara-perkara yang baru. Faman zada kisman rabi'an aw khamisan fahuwa mardud. Yang menambahi macam tauhid keempat dan kelima, maka itu tertolak. Di antara kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka menyebutkan tauhid yang keempat, yaitu tauhidul hakimiyah, atau mereka sebut dengan istilah tauhid al-hukm. Apa itu tauhidul al-hakimiyah? Harus kembali kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah di dalam hukum-hukumnya. Bagaimana penjelasan para ulama mengenai tauhid yang keempat ini? Ditanya al-lajnah ad-da'imah, Dewan Komite Fatwa di negeri Saudi Arabia, mengenai orang-orang yang menambah tauhid dan mereka sebutkan dengan tauhidul hakimi atau tauhidul hukum. Dewan Komite Fatwa mereka mengatakan yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, al-hukm bima anzalallah yadkhul fi tauhidil uluhiyah. Ini jawaban dari lajnah da'imah. Kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala atau berhukum dengan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ini masuk ke dalam tauhidul uluhiyah, bukan macam tersendiri. Berhukum kepada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Li'annahu min anwa'il ibadah. Karena berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagian dari ibadah. kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tauhid di dalam perkara ibadah adalah tauhidul uluhiyah. Kemudian berkata lajnah da'imah kepada orang-orang yang mengatakan tauhid seperti ini, faman ja'ala al-hakimiyata naw'an mustaqillan, maka barang siapa yang menjadikan tauhid al-hakimiyah sebagai macam tersendiri atau pembagian tersendiri atau poin tersendiri, amalun muhdats, perkara yang baru, perkara yang bid'ah, lam yakul bihi ahadun minal a'immah, tidak pernah ada yang mengatakan satu pun di kalangan para a'immah. La syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala Ibnu Al-Qayyim, wala Imam Malik, wala Syafi'i, wala Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata lajnah da'imah, tidak pernah dikatakan oleh satupun di antara para ulama dari kalangan a'immatu ahlu sunnati wal jama'ah. Ini fatwa dari lajnah ad-da'imah yang mengatakan bahwasanya tauhidul hakimiyah masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Halo. Naam. Halo. Naam, Ustaz. Naam. Ada. Jelas. Ustaz. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalal Al-Uthaymeen, beliau ditanya mengenai orang-orang yang menjadikan tauhid tersendiri, tauhidul hakimiyah. Beliau mengatakan, amman zada qisman rabi'an fahuwa dalun wa jahil. Yang menambah tauhid dari tiga macamnya menjadi macam yang keempat, menjadi pembagian yang keempat, maka dia sesat dan jahil. Orang yang bodoh, orang yang dungu. Kata beliau, li'anna al-hakimiyah tadakhilun fi tauhid ar-rububiyyah. Karena hakimiyah berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini masuk kepada tauhid ar-rububiyyah. Lajnah da'imah menjadikan ini bagian dari tauhid al-uluhiyah. Al-Syeikh Muhammad ibn Shalih al-Uthaymeen menjadikan al-hakimiyah bagian dari tauhid ar-rububiyyah. فهو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله تعالى. Karena hakimiyah ini merupakan tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukumnya, di dalam penciptaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala alam. Begitu pula hukum-hukumnya. Dari sisi ini masuk dalam tauhid rububiyyah. Berarti ikhwani afidhakumullah, tauhidul hakimiyah merupakan bagian dari tauhidul uluhiyah. Karena berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah ibadah. Dan begitu pula tauhidul hakimiyah masuk ke dalam tauhidul rububiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hukum. Sebagaimana Allah yang menciptakan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Sehingga tauhidul hakimiyah bukan macam tersendiri. Dan orang yang pertama kali menyebutkan tauhidul hakimiyah sebagai tauhid yang tersendiri, tambahan dari tiga tauhid yang ada, yaitu Abul A'la Al-Maududi. Orang yang pertama kali menyebutkan tauhidul hakimiyah adalah Abul A'la Al-Maududi. Kemudian setelah itu diikuti oleh Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb. Mereka mentafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah la hukma illallah. Sayyid Qutb Muhammad Qutb bin Abdul A'la Al-Maududi, mereka mentafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah apa artinya? La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Tujuannya apa? Takfirul hukam wal mujtama'. Dengan ini mereka bertujuan untuk mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan penguasa, dan mengkafirkan masyarakat. Karena yang tidak berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka kafir. Berarti presiden kafir karena tidak menggunakan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah pemerintahnya kafir, maka kabinet-kabinetnya dihukumi kafir. Kemudian mereka memiliki kaidah, man lam yukafirul kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Tinggal dilihat siapa yang dibawa pemerintah, para tentara, para prajurit, para polisi. Berarti apa? DPR, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat. Tentara, polisi sebagai pengaman negara, mereka hukumi semuanya kafir. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang menjadikan tauhid tersendiri Al-Hakimiyah, balun jahil, sesat dan bodoh. Dan ini menyelisihi lima alaihi salaf. Apa-apa yang disebutkan oleh ulama ussalaf. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti kalimat tauhid. Bukan tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini menyelisihi tafsir kalimat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ini yang keempat. Kemudian di sana lagi ada yang menambahkan macam yang kelima. Mereka sebut dengan tauhid al-mutaba'ah. Mereka sebut dengan tauhid al-mutaba'ah, mentauhidkan di dalam mengikuti petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya. Maksudnya apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal, dan ini masuk ke dalam perkara tauhid. Sehingga mereka menyebutkan ada macam yang kelima, tauhid al-mutaba'ah. Wasahih, dan yang benar sekali lagi, bahwasanya tauhidul mutaba'ah dakhilatun fil uluhiyah. Bahwasanya tauhidul mutaba'ah masuk di dalam tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Apa sebabnya ikhwani afidhakumullah? Kata para ulama, li'annahu la yumkin li'ahad an yuwahidallah biduni mutaba'atin nabi. Karena tidak mungkin bagi seorang muslim, siapapun dia, tidak mungkin bagi seorang mukmin mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengikuti petunjuk nabi. Sehingga tidak mungkin seorang muslim, seorang muwahid beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah di dalam peribadatannya, melainkan harus mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan beriman dengan kenabian dan kerasulan beliau. Sehingga para ulama mengatakan tauhidul mutaba'ah ini masuk ke dalam tauhidul uluhiyah, bukan macam tersendiri. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, kesimpulan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Yang menjadikan tauhid lebih dari itu, maka ini perkara-perkara yang baru dan sudah diperingatkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kemudian ikhwani afidhakumullah, faedah yang lain masih mengenai pembahasan kalimat tauhid. Dari tiga macam pembagian tauhid ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengingkari macam tauhid yang sudah kita sebutkan setiap macam-macam tersebut dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dengan dalil-dalil tersebut, membantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, tiga macam tauhid ini merupakan bantahan bagi dua orang dari kalangan ahlul bid'ati wal ahwa, yang mereka menafikan, gak ada yang namanya pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama, bantahan bagi Hasan ibn Ali As-Saqaf. Ini termasuk dari kalangan a'immatus sufi, imamnya orang-orang tasawuf, yang bernama Hasan ibn Ali As-Saqaf. Dia menuliskan kitab yang berjudul At-Tamdid Biman Addadat Tauhid. Bantahan dan peringatan bagi orang-orang yang membagi-bagi tauhid. Dan Hasan ibn Ali As-Saqaf ini mencela para ulama, bahkan menuduh yang membagi tauhid menjadi tiga macam sama dengan akidahnya Nasara. Karena Nasara berakidah trinitas. Mereka berakidah trinitas tiga. Kata Hasan ibn Ali As-Saqaf, yang membagi tauhid menjadi tiga sama dengan orang-orang Nasara. Dan ini merupakan perkataan yang batil. Karena tauhid tiga macam itu diambil bukan dari perkataan para ulama, tapi dengan dalil. Kemudian dia samakan tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma' was-sifat dengan akidahnya Trinitas Nasara. Ini merupakan perkataan yang batil. Karena Trinitas merupakan akidah yang fasidah, yang jelek, yang buruk, yang rusak, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hukumi kekafirannya di dalam Al-Quran. Jadi jangan disamakan pembagian tauhid dengan Trinitas. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Telah kafir, telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah ada tiga. Satu di antara tiga. Isa dianggap Tuhan, Isa dianggap anak Tuhan, dan kemudian ibunya Maryam. Hasan ibn Ali As-Saqaf dengan lancangnya, dia menyamakan akidah taslis trinitas dengan pembagian tauhid. Dan dia terang-terangan mengatakan bi anna taqsim bid'atan madzmumah, bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga ini merupakan bid'ah yang tercela. Hadatsat fil qarni tsamin, yang terjadi permulaannya pada abad ke-8. Dikata Hasan ibn Ali As-Saqaf, lam yakul ahadun min qabli Ibn Taymiyyah alladhi ikhtara'a hadhil aqsam. Tidak ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga sebelum Ibn Taymiyyah. Dan dialah yang memproduksi tiga macam tauhid. Dia menuduh Syekhul Islam yang pertama kali mengatakan akan hal ini. Dan ini merupakan perkataan batil dan sudah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Bahwasanya pembagian tauhid sudah ada dari kalangan para ulama ussalaf, bahkan dari kalangan para ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama pada zaman-zaman pertama. Ini orang yang pertama. Kemudian pembagian tauhid menjadi tiga merupakan bantahan kepada Abu Hamid ibn Marzuq. Abu Hamid ibn Marzuq di dalam kitabnya At-Tawassul bin Nabi wa Jahalatul Wahhabiyyin, bolehnya bertawassul kepada Nabi dan bodohnya para Wahhabi. Dia mengatakan bahwasanya aqsamut tauhid bid'atun. Pembagian tauhid ini bid'ah, kata dia, enggak ada dasarnya. Qala bihi Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang pertama kali membagi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan ini lebih jahil daripada orang yang pertama. Karena sekali lagi pembagian tauhid ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan terdapat satu ayat yang menggabungkan tiga macam tauhid secara keseluruhan. Dan ini sudah kita sebutkan ayatnya pada kajian yang sebelumnya. Nah, kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab melanjutkan dalam kitab Tauhid, di dalam Afwan al-Usul al-Thalath, wa'a'zam ma amara Allahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Dan tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa a'zham ma naha anhu asyirk. Syekh menyebutkan tauhid dan Syekh akan menyebutkan perkara yang menyelisih tauhid. Wa a'zham ma naha anhu asyirk, dan kebalikannya. Larangan yang paling tinggi, yang paling agung, larangan yang paling keras adalah asyirk. Apa itu syirk, kata Syekh? Da'watu ghairihi ma'ah. Berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selainnya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, menyembahlah kalian kepada Allah. Ini adalah tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'ah, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan ini larangan dari kesyirikan. Penggalan yang pertama memerintahkan kita untuk bertauhid. Kemudian penggalan ayat yang kedua melarang kita untuk berbuat syirik. Ikhwani hafizakumullah, syirik definisinya apabila dilihat dari bahasa Arab, mereka mengartikan ittihadu an-nit wa syarik. Apa artinya syirik secara bahasa? Menjadikan sekutu, sekutu dan mengambil tandingan. Itu artinya syirik dari bahasa. Ittihadu an-nit ma syirik. Menjadikan sekutu dan mengambil tandingan-tandingan. Dan secara istilah syar'i yang dimaksud dengan syirik adalah ibadatu ghairillahi ma'ahu. Ibadatu ghairillahi ma'ahu. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun juga beribadah kepada selainnya. Bisa jadi dia beribadah kepada selain Allah atau dia beribadah kepada Allah dan ditambah dengan beribadah kepada selain Allah. Dia bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bersujud kepada kuburannya para wali. Dia meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berdoa kepada Abdul Qadir Al-Jailani, Ahmad Al-Rifai, Al-Hasan Al-Badawi, Wal-Idrus. Beribadah kepada Allah dan dia beribadah kepada selainnya. Ini yang dimaksud dengan syirik. Dan syirik terbagi menjadi dua. Masing-masing pembagian tersebut ada definisinya, apa perbedaannya, dan bagaimana pula hukum orang yang sudah terjatuh kepada dua macam syirik tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ila huna walhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah. Ustaz, ada soalan daripada Mustafa At-Tamimi daripada Kuwait. Dia ingin menanyakan Ustaz sekarang. Bisa ya Ustaz? Satu soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada soalan di sini. Adakah dengan memberi peringatan kepada orang awam tentang penyimpangan seseorang dai yang terkemas ini dapat meringankan beban dosa atau siksaan kepada si mati? Contohnya, kita memberitahu orang tentang penyimpangan saikutub. Adakah si mati bermanfaat dengan dikurangkan dosanya sekiranya orang awam tidak mempraktikan ajaran atau pemikirannya? Barakallahu. Nah, ada Taufik di sini. Taufik. Taufik ada. Taufik. Mana Taufik? Taufik dia terkeluar Ustaz. Ustaz kurang dengar ya Ustaz? Iya, tadi gimana soalnya? Oh, ni kita minta tanya balik sekejap eh. Sekejap. Suara putus-putus. Putus ya. Tanya balik. Lebih. Ustaz balik. Ustaz kurang dengar, kurang jelas tadi. Okey, baik-baik. Ulang soalan. Adakah dengan memberi peringatan kepada orang awam tentang penyimpangan seseorang yang telah mati dapat meringankan beban dosa atau siksaan kepada si mati? Contohnya, kita memberitahu orang tentang penyimpangan Said Kutub. Ya. Apakah si mati dapat dikurangkan dosanya? Adakah ini memberi manfaat kepada si mati secara tidak langsungnya? Ustaz? Maksudnya si mati ini Said Kutubnya? Benar Ustaz. Si Said Kutubnya. Nah. Naam, ikhwani hafizakumullah, memperingatkan dari berbagai macam penyimpangan, ini merupakan bagian dari dakwah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam berbagai macam hadis, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin, perkara-perkara yang paling aku takuti adalah munculnya para a'immah da'i-da'i yang sesat. Dan ini akan dikhawatirkan akan membawa umat ini kepada pintu-pintu api neraka. Yang disebutkan oleh Nabi SAW di berbagai macam hadis. Dan merupakan kewajiban bagi ahli sunnati wal jamaah at-tahdhir min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Memperingatkan dari ahlul ahwa'i wal bid'ah supaya umat manusia tidak terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan ini sekali lagi termasuk dari amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan dari zaman salaf, dari waktu ke waktu mereka memperingatkan para ulama-ulama su, para tokoh-tokoh yang bodoh, tokoh-tokoh yang dungu, yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah kepada hawa nafsu mereka, kepada kepentingan mereka, ditahzir dari zaman ke zaman. Berkata Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah, kana salaf yanhuna an mujalasati ahli al-ahwa. Dahulu ulama us-salaf mereka melarang untuk bermajlis dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa nadhar fi kutubihim, dan tidak diperbolehkan untuk melihat kepada kitab-kitabnya. Wal istima' li kalamihim, dan dilarang bagi kita untuk mendengarkan suara-suara mereka hadir di majlisnya. Karena kenapa? Asyubha qattafa. Syubhat itu terkadang menyambar seorang hamba dan dia tidak terasa. Maka merupakan kewajiban bagi ahlul haq untuk memperingatkan dari da'i-da'i yang batil. Dan di antara para du'at su dan du'at batil adalah Sayyid Qutb Muhammad Qutb dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dan mereka berakidah khawarij. Khawarij yang muncul pada zaman ini, baik skala internasional, seperti ISIS, seperti Daesh, seperti Al-Qaeda, seperti Jabha Nusra, mungkin kalau di Indonesia seperti Majelis Mujahidin, mereka menjadikan kitab-kitabnya Sayyid Qutb sebagai rujukan untuk mengkafirkan pemerintah, untuk mengkafirkan para hukam. Sehingga apa? Karena kitab-kitab yang mereka tulis melahirkan radikalisme, melahirkan terorisme, melahirkan ekstremisme di dalam agama, yang itu semua tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kewajiban bagi ahlul haq untuk menyampaikan kepada umat manusia, jangan baca kitab-kitabnya Sayyid Qutb, berbahaya. Karena orang ini mengajak kepada aqidatul khawarij. Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan pemerintah. Kalau sudah bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan pemerintah, maka akan menghalalkan darah mereka, kehormatan mereka, dan harta-harta mereka. Maka kewajiban bagi ahlu sunnati wal jamaah untuk menjelaskan kesesatan-kesesatan orang-orang yang telah menyimpang. Dan ini sekali lagi bentuk dari amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Nah, Ustaz. Jadi tentang yang si Said Kutub ni. Halo. Oh ya. Halo. Mahdi. Ustaz Mahdi, Ustaz. Nah, nah. Maksudnya Mustafa itu, kalau menjelaskan contohnya kesesatan Said Kutub yang sudah mati, apa dosanya Said Kutub masa hidup itu dengan kesesatannya itu bisa kurang, Ustaz? Bisa dikurangi oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Untuk perkara dikurangi dosanya atau tidak dikurangi, kita enggak tahu. Perkara-perkara gaib. Enggak, persangkaan orang awam itu ada yang mengatakan bahwa dengan banyaknya orang-orang yang menyatakan atau amar ma'ruf nahi mungkar dengan menunjukkan kesalahan Said Kutub itu, apakah dengan itu akan terkurangi dosanya Said Kutub? Itu yang dimaksud dari, ini pernyataan orang awam yang ditanyakan Mustafa, Ustaz. Yang mungkin beredar di Malaysia mungkin, wallahualam, atau di Kuwait. Ya, ini dengan menyebutkan kesalahannya Said Kutub akan mengurangi dosanya. Ah, itu yang ditanyakan. Apakah seperti itu? Nah, ikhwani hafizakumullah, yang disebutkan oleh para ulama dari penyimpangan Said Kutub, nah, adalah kesesatan di, bukan kebenarannya. Nah, dan ketika menyebutkan kesesatan seorang da'i su, da'i-da'i yang jelek, da'i-da'i yang kotor, nah, bagaimana bisa dikatakan akan diampuni dosanya? Kecuali kalau kita menzalimi mereka. Dan di antara kewajiban bagi orang-orang yang mengerti kebenaran untuk menyampaikan. Dan Sayyid Kutub, dan Muhammad Kutub, dan dari kalangan Ikhwanul Muslimin, bahkan mereka akan mendapatkan dosa. Bukan malah mengurangi dosanya. Mereka akan mendapatkan dosa. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khair, falahu mithlu ajri fa'ili." Yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan ganjarannya. Dan ganjaran orang-orang yang mengikuti. Begitu pula sebaliknya sabda Nabi SAW, "Man da'a ila dhalal, kana lahu wizrun mithlu awzari man tabi'a." Orang-orang yang mengajarkan kesesatan, penyimpangan, akan mendapatkan dosa. Dan dia akan mendapatkan dosa bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan Sayyid Kutub telah mencoreng di dalam kitab-kitab yang dia buat penyelisian terhadap aqidah ahli sunnati wal jamaah, aqidah yang hak. Dan orang-orang yang mengikuti Sayyid Kutub akan mendapatkan dosa dari penyimpangannya. Dan Sayyid Kutub akan mendapatkan dosa bagi orang-orang yang mengikuti aqidah dia. Jadi kebalikannya. Orang yang mengajarkan penyimpangan, dia akan mendapatkan dosa, bahkan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka ketika menyampaikan kesesatan seseorang, tidak bisa dikatakan kesalahannya akan dikurangi, kebalikannya. Da'i yang mengajarkan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggal dengan menuliskan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, dia mendapatkan dosa. Dan sekali lagi, mendapatkan dosa bagi orang-orang yang mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja, Ustaz, soalannya. InsyaAllah kita sambung di masa lain, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.